itu sudah betul-betul berada di cita manjilmu. Waqatanu qadiman fi quyudin yadillu li fiha syusyud dahai. Waqat kanu padahal mereka dulu ya kanu mereka qadiman dulu fi quyudin dalam belenggu yadhillu hina li faqqiha untuk melepas belenggu tersebut hinalah susud dahai sausu atau susun sombong kesombongan daha fitnah cerdas. Tahalat bisuyuhi maka ini, taman ilmu tersebut atau orang yang berada di taman ilmu itu menggantikan orang-orang yang sudah tua idza tabaddau jika mereka telah hancur dan binasa artinya telah meninggal dunia anaru mereka orang-orang yang berada di taman ilmu tersebut anarul kauna menerangi jagat raya min syarafid diya'i karena mulianya cahaya yang dia miliki itu cahaya ilmu syuyukhun bil ma'arifi orang tua karena telah menjadi syekh telah menjadi orang tua bil ma'arifi karena ilmu bukan karena usia kata ghadaw sungguh mereka telah mendapatkan asupan wasital hilmi fi majrid dimai intinya sikap hilm itu tidak lagi meledak-ledak namun orangnya tenang tidak mudah emosi tidak punya tidak mudah marah-marah dan sifat ini fi majrid dimai ada di pembuluh-pembuluh darah. Lahum fil ilmi mereka itu dalam ilmu saulatun wasabqun saulat makna asalnya serangan Ya, bisa gagah berani. Seorang yang gagah berani hebat, wasabqon dan terdepan. Wa fil afali jiddun fil khafai. Sedangkan dalam perbuatan mereka memiliki kesungguhan dalam berbuat fi khafain dalam keadaan tersembunyi dan diam-diam. Wa fiha dan di taman ilmu tersebut at-talibuna di halaman 17 wa fiha at-talibun maka di taman ilmu terdapat orang-orang yang mencari idza ghasyauha ketika mereka para pencari itu mendatangi taman ilmu atharul miska maka mereka membangkitkan kasturi min husnul bahai karena demikian cantiknya, baha indah, husni indah. Tarahum nahwaha yas'auna jahda. Engkau lihat mereka, orang-orang yang mencari ilmu, nahwaha datang mendatangi, nahwaha menuju taman ilmu, yas'auna bersusah payah, jahdan, mencurahkan kesungguhan. Roja al-manni mengharapkan anugerah, yaitu anugerah ilmu, awil akhdil fidai, atau ya, mengambil tebusan dan ya, dan atau mengambil tebusan. Ya, maka di bait-bait syair ini atau tadi terutama di halaman 16, Sabdu Salam Barjas menyampaikan keutamaan orang-orang yang berilmu. Ini. Dan mereka adalah disebutlah ilmu itu dengan sebutan riyadin, taman ilmu, untuk menunjukkan betapa indahnya ilmu. Nah, beliau sampaikan di bait awal di halaman 16 bahwasanya syarat supaya bisa berada di taman ilmu adalah salil qalba anhum, hilangkan ya, hati dari mereka, singkirkan hati dari mereka. Ya, mereka orang-orang yang maka orang itu ya, akan mendapatkan ilmu jika mengurangi pergaulan yang tidak perlu. Ya, karena sibuk dengan ilmu, sibuk belajar, sibuk menulis, sibuk menyimak, sibuk mencatat, maka salli anhum, ya, lepaskan diri dari mereka, ya, kurangi pergaulan yang tidak perlu. Firyadin, supaya berada di sebuah taman ilmu. Dan ketika seorang itu telah berada di taman ilmu, maka taman ilmu itu akan membawa seorang hamba ke lapisan langit. Ke berbagai macam lapis langit, yaitu dikenal oleh para malaikat. Karena malaikat mendatangi majelis ilmu dan mengerumuni majelis ilmu. Ya. Kemudian tasmu bil wadi'i ilal ma'ali, orang yang rendah karena fisiknya, karena kekurangan fisik, karena kemiskinan. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang miskin ya. Karena miskin kemudian ngelamar, perempuan ditolak. Dan gara-gara ilmu, dengan sebab ilmu ilal ma'ali. Ya. Maka ya, naik ya, naik ke kemudian tempat yang tinggi. Jadi mulia. Maka gara-gara ilmu, dengan sebab ilmu, maka bagi orang yang ngerti pentingnya ilmu, maka kekurangan fisik jadi dimaafkan. Kemiskinan juga tidak dihiraukan. Karena yang dilihat ilmu, tentu ini jadilah dia orang yang mulia. Ini ketika seorang itu berada di masyarakat yang menghormati ilmu. Tapi kalau masyarakatnya masyarakat materialis, maka ilmu itu direndahkan. Maka orang yang diungkapkan tadi, orang yang telanjang pun jadi punya pakaian yang indah dengan sebab ilmu. Kemudian di antara manfaat ilmu, seorang itu punya martabat yang tinggi. Ya, martabat yang tinggi didapatkan karena sebab ilmu. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Karena sebab ilmu, maka nama seorang itu abadi. Tuhyi rasmahu tulal baqa'i. Nama orang yang berilmu itu abadi. Lihat nama para pejabat, orang-orang para raja hilang nama mereka, kecuali orang-orang yang jahat, pejabat yang jahat, yang punya kenangan-kenangan jelek, raja-raja yang kejam, itu yang awet diingat. Namun yang lain hilang, tenggelam ditelan bumi. Namun mereka orang-orang yang berilmu, para ulama, nama mereka abadi. Kemudian taman itu adalah riyadun bil ma'arifi, ada taman pengetahuan. Itu indahnya, melebihi indahnya wanita yang cantik. Sehingga orang yang betul-betul jatuh cinta dengan ilmu, maka hilang darinya virus merah jambu karena perempuan. Ya, bahasa yang lainnya, ketika di antara indikator yang menunjukkan kalau seorang itu sangat-sangat ber, sangat-sangat cinta ilmu, itu sampai enggak kepikiran perempuan. Sampai enggak kepikiran perempuan, tidak kepikiran lawan jenis. Maka di antara hal yang di antara kiat penting supaya orang itu bisa mengendalikan ya, asyahawat yang merupakan sumber maksiat adalah sibuk dan cinta dengan ilmu. Ketika orang itu sibuk dan cinta dengan ilmu, maka dia asik dengan buku, asik dengan kajian, asik dengan berpikir. Maka nikmatnya berpikir, memikirkan ilmu, itu melebihi cantiknya wanita yang cantik. Maka maka ini di antara faktor penting, kiat penting untuk terjaga dan terkendalinya diri. Idza mahallaha al-usyaqu yauma, ketika orang itu telah berada di taman ilmu dan dia adalah seorang yang usyaq, seorang yang demikian cinta dengan ilmu, tawalla anhum iskun nisa'i, maka hilang badannya virus merah jambu. Kemudian dulu mereka berada dalam ikatan ikatan kebodohan. Nah, maka supaya kemudian menghilangkan ikatan kebodohan, maka harus siap yadhillu. Harus siap untuk menghinakan diri, lifaqiha, untuk melepaskan ikatan kebodohan. Maka tanggalkan kesombongan. Maka kemudian mau menghinakan diri dengan sebagai murid untuk belajar, untuk duduk di bawah, untuk hormat dengan gurunya. Karena siapa orang yang punya adab, dialah orang yang berhak untuk menjadi orang yang berilmu. Sebagaimana kemarin kita baca di Sarah Bujatul Thulab, di bagian akhir dari Sarah Bujatul Thulab, orang yang layak untuk jadi orang yang berilmu adalah orang yang menghormati orang yang berilmu sebelumnya, yaitu gurunya. Nah, kemudian ketika seorang itu adalah orang yang berilmu, maka dia menggantikan para tokoh ketika para tokoh ini meninggal dunia. Ketika para tokoh meninggal dunia, maka yang dilirik siapa? Orang yang berilmu. Yang kemudian di antara kemuliaan ilmu, anarul kauna, dia terangi jagat raya dengan cahaya ilmu. Ya, cahaya ilmu disebut dengan sebutan syarafid diya, cahaya yang sangat mulia. Nah, ketika seorang itu telah tua dengan ilmu, itu boleh jadi maknanya adalah tua karena ilmu. Maka anak muda itu lebih dewasa kalau dia belajar agama. Tapi kalau anak muda itu tidak belajar agama, ya masih saja kekanak-kanaan. Ya, dewasanya lama. Di antara faktor yang mendorong anak muda itu cepat dewasa, dewasa dalam berpikir, bijak dalam menimbang, adalah belajar ilmu agama. Maka dia menjadi syuyukh, syuyukhun bil ma'arifi, menjadi orang tua, menjadi orang yang dewasa karena ilmu dan pengetahuan. Dan bisa juga syuyukhun bil ma'arifi ini, ya, dia mendapatkan usia tua, beruban jenggotnya dan rambut kepalanya karena lamanya masa belajar. Karena belajar dan terus belajar. Maka ketika dia tua dan dia masa mudanya itu habis untuk belajar, maka ada pada dirinya hilm. Ada pada dirinya sifat mulia. Sudah tidak lagi meledak-ledak karena darah muda. Dan sikap hilm itu fi majrid dimai, ada di pembuluh darahnya. Nah, penuntut orang yang berilmu yang sejati itu adalah orang yang memadukan di antara dua hal. Yang pertama, dia adalah orang yang gagah, hebat, terdepan dalam masalah ilmu. Namun dia adalah juga orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan hanya pandai bicara, pandai mengajar, namun kosong amal, namun wa fil af'ali jiddun fi khafa'i. Namun dia juga adalah orang yang semangat untuk mengamalkan ilmu. Itulah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal. Dan dia pun fil khafa'i menyembunyikan amalnya. Artinya semangat untuk beramal dan amalnya pun dia sembunyikan. Wa fiha at-talibuna idza ghasyauha. Dan di taman ilmu ini terdapat orang-orang yang mencari ilmu. Ketika mereka mendatangi taman ilmu ini, atharul miska. Maka mereka membangkitkan kasturi karena demikian indahnya. Maka taman ilmu itu akan kelihatan, maka orang yang berilmu itu akan kelihatan indahnya dan wanginya. Ketika beliau mengajar, ketika beliau berbicara, mengajari para at-talibuna, orang-orang yang mencari ilmu. Akhirnya orang-orang pun, mereka para pencari ilmu bersusah payah mendatanginya. Mereka rela bersusah payah, mereka berharap bisa mendapatkan anugerah ilmu. Nah, itu kurang lebih kandungan bait-bait syair yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimallahu taala. Kemudian falhadhar alhadhar, waspadalah waspadalah, masih di halaman 17. Maka waspadalah waspadalah wahai pencari ilmu. Waspadai kemusyrikan dalam niat. Karena Allah taala berfirman sebagaimana dalam hadis qudsi. Kata Syaikh Shalih Utsaimin yang masyhur di kalangan ulama terdahulu, ini adalah istilah hadis ilahi. Ini lebih populer daripada istilah hadis qudsi. Indal mutaqaddimin, menurut para ulama terdahulu. Ana arna syurukai anis syirki. Aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan satu amal, dia sekutukan aku. Dalam amal tersebut dia sekutukan aku bersama yang lain. Ku tinggalkan dia dengan sekutunya. Dan al-arifuna, orang-orang yang telah mengenal Allah, sungguh-sungguh telah mengenal Allah, bersepakat. Anastihkamal halkah. Bahasanya kebinasaan itu betul-betul sempurna. Seorang itu sempurna binasa manakala Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya. Idza khalallahu bainal insani wa nafsihi. Itu terjemah bebasnya. Jika Allah tidak menolongnya, Allah membiarkan dia dengan dirinya sendiri. Allah tidak bantu. Maka ketika Allah itu tidak membantu, tidak menolong, dan tidak melindungi seseorang, apa yang terjadi? Pada saat itu setan menyambarnya. Pada saat itu jalan-jalan demikian bercabang pada dirinya. Watakunun naru awlabihi, sehingga neraka itulah yang lebih layak dan lebih cocok untuknya. Hamad ibn Salam rahimahullah ta'ala mengatakan, man tulabal haditha, di halaman 18, man tulabal haditha li ghairillahi, siapa yang mencari hadis, maksudnya siapa yang belajar agama, li ghairillahi, niatnya bukan karena Allah, namun karena dunia, karena mencari dunia, maka robihi, maka Allah akan menipunya. Allah akan menipunya. Dia merasa karena sebab niat yang tidak benar ini, maka Allah akan menipunya. Dan menipu di sini maknanya akhirnya dia tidaklah menjadi orang yang semangat untuk mengamalkan ilmu. Maka yang dia miliki adalah sombong dengan ilmu, kesombongan akademis, bukan ketawaduan, dan seterusnya. Dan wa inna salahan niat, dan baiknya niat dalam menuntut ilmu, la akbar mu'inin alihi, sungguh adalah faktor penolong yang sangat penting untuk bisa menguasai ilmu. Sebagaimana perkataan Abu Abdullah Ar-Rudzabari, beliau mengatakan ilmu itu mauqufun alal amal. Ilmu itu tergantung amal, diamalkan ataukah tidak. wal amalu mauqufun 'alal ikhlas, dan amal itu tergantung pada ikhlas. Jika ikhlas maka amal diterima, jika tidak ikhlas amal tertolak dan sia-sia. Wal ikhlasu lillahi, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu yurithul fahma, menyebabkan terbukanya pemahaman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ketika seorang itu ikhlas dalam amalnya dan ikhlas dalam belajarnya, maka Allah akan bukakan pemahaman. Sehingga tadi disampaikan, ya, baiknya niat itu adalah faktor penting untuk bisa menguasai ilmu. Karena pemahaman itu terbuka disebabkan ikhlas. Dan yang dicari orang dengan belajar itu terbukanya pemahaman. Sedangkan kegiatan belajar itu hakikatnya adalah upaya dan sebab agar Allah membukakan pemahaman. Sedangkan kunci ilmu sendiri itu adalah dibukakan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang serius belajar, misalnya orang belajar nahwu, maka pelajaran pertama, kedua, pelajaran pertama belum begitu faham, ya terus nekat terus lagi belajar, ya enggak faham juga, tapi pokoknya ya belajar. Nanti boleh jadi pertemuan ke-10 dia mendapatkan namanya, disebut oleh para ulama, disebut dengan fatah, terbukanya pintu pemahaman. Maka di step yang ke-10 tiba-tiba dia faham pertemuan 1 sampai 10 itu. Karena Allah lihat kesungguhannya dalam belajar, ya, maka Allah bukakan pintu pemahaman. Terbukanya pintu pemahaman. Dan di antara faktor agar pintu pemahaman itu cepat terbuka adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Ad-Darimi dari Ibrahim An-Nakhai, beliau ulama tabi'in, beliau mengatakan siapa yang mencari sedikit saja dengan ilmu, mencari ilmu, ya betari bi wajah Allah, dan dia mencari wajah Allah dengannya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan badannya dari ilmu mayakfihi, yang cukup baginya. Kemudian tanbihun, catatan, sebagian orang berdalil untuk mengatakan bahasanya amal itu membuahkan ilmu tanpa perlu belajar dengan firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa ya'limukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya, maka ini dinilai pemahaman, dinilai oleh penulis sebagai pemahaman yang tidak tepat. Dan untuk mendukung kesimpulan ini, beliau kutip perkataan penulis tafsir Al-Manar. Siapa itu penulis tafsir Al-Manar? Saya Muhammad, Syekh Said Muhammad Rashid Ridha. Beliau Sayyid. Ya, keturunan Nabi. Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Naklan an syaikhihi, menukil perkataan gurunya. Siapa gurunya? Syekh Muhammad Abdu. Ya, maka di sini kita dan Syekh Muhammad Abdu itu dinilai ya, bermasalah karena beliau lebih cenderung pada aqlani, terlalu mengedepankan akal dalam banyak hal. Sehingga di antaranya beliau menolak penghancuran yang saya baca sendiri, misalnya di tafsir Juz Amma beliau menolak untuk menafsirkan surat Al-Fil dengan adanya burung yang menghancurkan Abraha. Beliau katakan bahasanya tarmihim bihijaratim min sijil, itu artinya dikirimi wabah kolera atau semacam itu. Maka di sini kita jumpai pelajaran faedah penting dalam masalah bersikap. Bahasanya mengutip dari orang yang bermasalah itu bukan berarti memberikan rekomendasi terhadap orang tersebut secara total. Namun memberikan rekomendasi untuk kutipannya saja. Kutipan beliau, perkataan beliau ini bagus menurut Syekh Abdul Salam Barjas. Dan beliau Syekh Abdul Salam Barjas terkenal sebagai seorang yang kokoh dalam masalah semacam ini. Namun meskipun demikian, kita lihat Syekh Abdul Salam Barjas mengutip perkataan Syekh Muhammad Abdul Rahim Allahu rahimallahul jami'. Maka apakah bisa disimpulkan bahasanya Syekh Abdul Salam Barjas merekomendasi Syekh Muhammad Abdul secara total dalam semua perkataannya dan semua bukunya? Tentu jawabannya tidak. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ketika mengutip satu kutipan yang dinilai bagus, itu bukan berarti rekomendasi terhadap pemilik kutipan. Namun itu rekomendasi untuk kutipan itu saja. Kutipan ini bagus. Dan perbuatan Syekh Abdul Salam Barjas memberikan pelajaran kepada kita, tidak masalah. Bagi orang yang punya ilmu, tidak masalah mengutip, membaca, kemudian mengambil faedah dari perkataan sebagian orang yang bermasalah dalam sisi jalan beragamanya. Beliau katakan, Syaikh Muhammad Abdul Rahim Allah Ta'ala menyampaikan, telah populer pada lisan orang-orang yang mengaku sufi, fi makna hataini jumlataini, berkenaan dengan makna dua kalimat berikut ini di halaman 19, wattaqullahu wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kalian pada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Maka ayat ini dimaknai menurut orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang sufi. Maka di sini Syekh Muhammad Abdul tidak mengakui kesufian orang tersebut. Karena dia tidak berada dalam jalan kesufian sebagaimana jalan tokoh-tokoh sufi yang terkenal. Dan mereka adalah orang-orang yang lurus. Bahasanya takwa itu menjadi sebab mendapatkan ilmu. Lantas, asumsi ini punya derivat. Banau ala dalika. Mereka bikin derivat dari hal ini. Bahasanya mengikuti tarekat mereka itu tarekat sufiyah. Dan apa yang mereka lakukan fiha dalam tarekat sufiyah. Minariyadah, yaitu olah jiwa. Kemudian membaca wirid. Membaca hizab. Ya, hizab makna aslinya, hizab itu istilah yang ada di hadis. Hizab makna aslinya adalah amal rutin harian. Amal rutin harian itu hizb. Boleh jadi sholat, boleh jadi zikir, bisa jadi amal sholat yang lainnya, sedekah. Ya, dia pokoknya setiap hari saya sedekah. Nah, ini disebut hizb. Dan aurat, jamak dari wirdun, dan yang dimaksud dengan wirdun, makna asal dari wirdun adalah amal rutin harian. Baik itu zikir atau yang lainnya. Tidak harus zikir. Yang penting amal rutin harian. Amal sholat rutin harian. Bisa jadi bentuknya sholat. Bisa jadi baca Quran. Itu wiridnya. Namun kalau dalam bahasa sufi, wirid kemudian hizab itu kemudian diidentikan dengan zikir sekian kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali di waktu-waktu tertentu. Nah, maka melakukan berbagai macam olah jiwa yang ada dalam tarekat itu membuahkan ilmu ketuhanan, yaitu ilmu agama. Biduni ta'alum, tanpa belajar. Maka pendalilan mereka dengan ayat ini dibantah dari dua sisi. Yang pertama, tafsiran semacam ini tidak diridai oleh si bawai. Dan beliau punya hak dalam masalah ini. Karena ini dari sudut pandang bahasa. Karena atap yu'alimukum dengan itaqullah, yunafi ayakuna jaza'an lahu. Karena ini pakai waw atof. Kalau pakai waw atof berarti meniadakan. Meniadakan kalau yu'alimukum itu balasan dan dampak atau buah dari itaqullah. Murtabatan alaihi dampak. Jaza'an lahu balasan, murtaban alaihi dampak. Dampak dari bertakwa. Enggak tepat. Kenapa? Karena ataf itu yang tadi mengharuskan al-mughayyarata, hal yang berbeda. Kemudian bantahan yang kedua, perkataan orang-orang yang mengklaim sufi ini ibaratun adalah menjadikan musabab sebagai sebab, menjadikan cabang sebagai pokok, menyebabkan konklusi sebagai premi. Dan ini artinya kebalik. Kenapa? Ya, perkataan mereka ini kebalik. Kata beliau, fa'inal ma'ruf al-ma'kula, karena yang telah dikenal, yang logis, ilmu itulah yang membuahkan takwa. Karena tidak mungkin orang itu tanpa takwa, bertakwa tanpa ilmu. Maka ilmu itu wa asal al awal, itulah pondasinya, wa alih al muawwal, dan dialah yang menjadi patokannya. Sekian intaha, sekian perkataan Syekh Muhammad Abduh. Komentar penulis, ini adalah perkataan yang bagus, ya, namun perlu ditambahkan padanya tambahan, yaitu bahasanya amal itu akan memberikan pada hati kekuatan iman. Dengan kekuatan iman, maka dia bisa isti'ab, menguasai berbagai macam ilmu secara lengkap. Menguasai secara lengkap itu isti'ab. Wa yudriku minal fawaidi, dan menangkap sejumlah faedah. Mala yudrikuhu man ta'akhara an hadhi rutbati. Satu hal yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak berada dalam level ini. Dan ini satu hal yang bisa disaksikan dengan mata kepala dan bisa ditangkap dengan indera. Ini artinya Abdul Salam menyampaikan, ya, yang tidak benar dari perkataan tadi al-mudda'in li tasawuf adalah ya, tidak takwa itu membuahkan ilmu biduni ta'alum, tanpa belajar sama sekali. Nah ini, tanpa belajar sama sekali, ini yang tidak benar. Tapi kalau takwa itu membuahkan ilmu, ada sisi benarnya. Takwa itu membuahkan ilmu, itu ada sisi benarnya. Tapi kalau kemudian tanpa belajar sama sekali, nah ini tidak benar. Karena tadi sebagaimana kata saya Muhammad Abduh, orang itu belajar, kenal perintah dan larangan, kemudian beramal, jadi dia orang yang bertakwa. Namun, tadi dijelaskan oleh Abdul Salam, kalau orang itu bertakwa, maka hati itu, hati yang merupakan wadah ilmu, itu mendapatkan kuah imaniyah, kekuatan iman. Kuat karena iman. Maka tampungan ilmu, wadah ilmu yaitu hati itu kuat. Tampungan yang kuat, tampungan yang besar. Nah, besarnya tampungan ilmu itu sebabnya adalah karena al-amal, karena takwa. Ya, sehingga dia bisa menguasai ilmu, menangkap berbagai macam ilmu yang ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak belum sampai level ini. Ya, dia hanya belajar, ya, dia hanya belajar tanpa tanpa kemudian berkualitas amal dan takwanya. Dan ini satu hal yang bisa disaksikan dengan mata. Bahasanya orang yang berilmu dan dia punya semangat ibadah yang luar biasa, maka pemahamannya dengan ilmu terhadap ilmu itu lebih hebat daripada orang yang berilmu namun lemah amalnya, lemah takwanya. Ini bisa ditangkap dengan indrawi. Maksudnya dia seorang yang berilmu, kemudian dia adalah orang yang sibuk beramal, sibuk dengan takwanya, maka Allah berikan padanya kelebihan. Ya, yang tidak benar itu adalah Ya, masih di halaman 20, man ta'abada lillahi wa tarakal amala. Yang tidak benar itu adalah orang yang menyembah Allah, sibuk dengan ibadah kepada Allah, kemudian wa tarakal ilma, kemudian tidak belajar. Kemudian dianggap nanti kalau sudah rajin ibadah, tiba-tiba Allah akan berikan padanya ilmu. Tiba-tiba tahu tanpa padahal tanpa sebelumnya belajar. Kemudian beralasan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah mengajari kalian. Jadi ungkapan bahasanya bertakwa itu sebab ilmu itu benar. Ungkapan takwa itu membuatkan ilmu itu benar. Namun harus dipahami bahasanya ilmu yang dimaksudkan adalah terbukanya pemahaman. Bukan belum pernah belajar nahwu, gara-gara rajin sholat, rajin wirid, tiba-tiba pintar nahwu. Tanpa belajar, ini yang tidak benar. Maka orang yang sibuk dengan ibadah, kemudian meninggalkan belajar, dan beranggapan bahasanya dengan sibuk belajar, dia akan sibuk ibadah, dia akan menjadi orang yang berilmu, maka ini adalah fawa jahil, orang yang bodoh. La tujarihi arwa fi jahlihi. Dia tidak bisa disaingi oleh orang-orang awam dalam kebodohannya. Karena bodohnya itu bodoh yang luar biasa, sampai beliau ungkapkan ari'a, orang-orang yang bodoh, orang-orang masyarakat awam tidak bisa menyainginya dalam kebodohan. Kenapa? Karena bodohnya terlalu tinggi gitu. Ya, sedangkan orang-orang awam nih kebodohannya level bodohnya di bawahnya. Wallahul hafidhu, dan Allah lah sang penjaga. Yeah. Dan namun perlu diketahui bahasanya. Ungkapan bahasa memaknai ayat wattaqullaha wa ya'lamukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian, ini mengandung muatan bahasanya siapa yang bertakwa dan beramal maka Allah akan bukakan ilmu untuknya. Penjelasan semacam ini juga dipakai oleh Syekh Shalih Fauzan di muqaddimah kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di muqaddimah al-mulakhas al-fiqhi di halaman 11, Syaikh Fauzan menyampaikan, walatan saya akhi, anal ilma yanmu wa yasku ma'al amal. Wahai saudaraku, janganlah engkau lupa bahasanya ilmu itu berkembang dan berkembang. Jika ilmu tersebut diamalkan, fa'idha amil tabi ma'alimta, maka jika anda mengamalkan ilmu yang telah anda ketahui, zadaqallahu ilma, maka Allah akan tambahkan ilmu padamu. Yaitu ilmu di sini maknanya terbukanya pemahaman. Bukan mendapatkan tiba-tiba tanpa belajar, mendapatkan ilmu baru yang belum pernah dipelajari sama sekali. Sebagaimana pesan hikmah mengatakan, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, Allah akan berikan padanya ilmu tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Ada kata bijak mengatakan demikian, kata Syaikh Shalih Fauzan, wa yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala, dan dalil untuk kalimat ini, kata hikmah ini adalah firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa ya'limukumullahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Ya, maka beliau mengatakan bahasanya ayat ini Al-Baqarah 282 adalah dalil benarnya ungkapan hikmah yang mengatakan siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya ilmu dan pemahaman tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Ya, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, penghalang untuk mendapat sukses menjadi penuntut ilmu yang kedua adalah tidak mau mengamalkan ilmu. Dari Abu Barda al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, tidaklah hilang, tidaklah bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang sejumlah hal. Yang pertama, umurnya untuk apa dia habiskan? Apa itu umur? Waktu. Maka nikmat waktu, menit, namanya menit, ya, ya, menit, jam, hari, bulan, tahun akan Allah tanyai. Itu habis untuk apa? Kemudian wa'an ilmihi, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengannya. Maka ilmu ini Allah akan tanyakan apakah seberapa yang sudah diamalkan. Dan pertanyaan tentang ilmu ini tidak khusus untuk para penuntut ilmu, untuk para ustadz, kiai, tuan guru dan yang lainnya. Namun ini semua muslim. Semua muslim, karena dia punya, dapat ilmu dengan baca buletin, dengan rekaman, dengan ya, khutbah Jum'ah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, dari manakah dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Kemudian yang keempat tentang raganya, tentang badan dan fisiknya, untuk apa dia rusak. Karena badan itu rusak seiring dengan berjalannya usia. Dulu matanya hebat, sekarang harus pakai kacamata. Kacamatanya kacamata plus atau min dan plus. Dulu kaki itu hebat, ya sekarang ya, tidak. Harus jalan, harus pelan-pelan dan seterusnya. Ini ada. Maka Allah akan tanyakan. Ini semua rusak, kenapa? Untuk apa itu rusak? Kemudian demikian dalam riwayat At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi nahwu dengan redaksi yang semisal, namun ada sedikit redaksi yang berbeda, wa an ilmihi madza amila fihi. Kalau tadi fa'ala, kalau ini ganti amila fihi. Fa'ala bi, kalau ini amila fihi. Tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya itu. Wa fihi, dan dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi yang judulnya Iqtida'il Ilmi Al-Amal dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda sahabat Nabi mengatakan, seorang itu tidak akan jadi orang yang berilmu sampai menjadi pelajar terlebih dahulu. Maka untuk jadi orang yang berilmu, ya belajar dulu. Wala takunu bil ilmi alima hatta takuna bihi amila. Dan seorang itu tidaklah dianggap bernilai berilmu, ya, mengetahui ilmu sampai dia mengamalkan ilmu. Ini di, ya, kita pindah di halaman 22. Maka seorang itu dianggap betul-betul berilmu manakala ilmu itu bukan hanya teori di ruang kelas, teori ngajar di masjid dan yang lainnya. Namun seorang itu dikatakan betul-betul berilmu ketika dia mengamalkannya. Artinya, kenapa demikian? Karena orang yang mengetahui bahasanya ini satu hal yang bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat, maka akal sehat mengatakan dia akan jadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Ketika ilmu itu mengatakan ini satu hal yang bahaya dan sangat berbahaya, maka akal sehat akan menuntut untuk agar orang ini menjadi orang yang pertama kali, dan orang yang pertama meninggalkannya. Sehingga ilmu itu adalah betul-betul ilmu manakala diamalkan. Ya, mengamalkan perintah dengan menjalankan perintah, mengamalkan larangan dengan meninggalkan larangan, mengamalkan berita dengan meyakininya. Kemudian masih di kitab Iqtida' al-Ilmi al-Amal dari Ali radhiyallahu anhu, Ali mengatakan bahasanya ilmu itu memanggil-manggil amal. Jika amal meresponnya, maka ilmu tidak akan pergi. Wa illa, jika ternyata amal tidak mau merespon panggilan ilmu, irtahala, ilmu itu akan pergi dan kabur. Maka perkataan Ali ini menunjukkan bahasanya ilmu itu adalah sebab awetnya, amal adalah sebab awetnya ilmu. Dan tidak mengamalkan ilmu itu sebab tidak awetnya ilmu. Dan ini satu hal yang sangat-sangat kentara dan terlihat manakala ilmu itu berupa bacaan zikir. Ya, maka orang yang sudah belajar bolak-balik bacaan zikir dan maknanya, namun tidak diamalkan, maka tidak apal. Meskipun itu kalimat sederhana, doa mau tidur, misalnya. Doa mau tidur. Ini kalimatnya pendek, namun ketika tidak diamalkan, hilang. Kemudian dari Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan, seorang yang punya ilmu itu senantiasa berstatus orang yang bodoh dengan ilmu yang telah dia ketahui sampai dia mengamalkannya. Ketika dia mengamalkannya, karena alima, jadilah dia orang yang berilmu. Dan mengamalkan ilmu adalah faktor penghalang untuk terjaganya dan kokohnya ilmu. Sebagaimana tidak mengamalkan ilmu itu faktor pendorong untuk hilangnya ilmu dan lupanya ilmu. Oleh karena itu Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala mengatakan, kuna nasta'inu ala hifdil hadisi bil amali bihi. Kami gunakan alat bantu supaya bisa hafal hadis dengan mengamalkan isi dan kandungan hadis. Wa kuna nasta'inu ala talabi bisawmi. Dan kami minta tolong untuk supaya bisa menuntut ilmu bisawmi dengan rajin puasa. Karena kalau ketika seorang itu rajin puasa, maka dia tidak rajin makan. Kalau tidak rajin makan, maka banyak waktu yang bisa dipakai untuk menuntut ilmu dan belajar. Maka beliau katakan, di antara faktor seorang itu bisa maksimal dalam menuntut ilmu dan belajar adalah rajin puasa. Dengan rajin puasa, maka pengeluaran lebih ngirit. Nanti bisa dipakai, duitnya bisa dipakai untuk beli kitab. Bisa untuk keperluan belajar. Beli kuota untuk nyimak kajian online. Untuk kemudian masuk kelas virtual. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh aku menyangka, yaitu aku yakin, seorang itu lupa ilmu karena ya'lamu yang dulu dia ketahui karena sebab dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu, maka da'abus salafi salihi, kebiasaan salafus salih dalam mengamalkan ilmu. Dengan hal tersebut, yaitu mengamalkan ilmu, mereka mendapatkan kosobatis sebeki. Tongkat estafet orang yang terdahulu. Kosbus sebeki itu seperti lomba lari. Lomba lari, namun pakai estafet. Lari estafet. Maka estafet 1 itu pelarinya A. Nanti kemudian estafet 2 pelarinya B. Maka apa yang dilakukan oleh A akan menyerahkan tongkat estafet kepada B. Supaya B melanjutkan perlombaannya, lomba lari estafet tadi. Maka sebeki itu artinya yang pertama, yang terdepan. Nah, seorang itu mendapatkan tongkat estafet terdepan dalam ilmu, sebabnya adalah karena rajin beramal dengan ilmu. Dan dengan sebab mengamalkan ilmu, maka diberkailah ilmu. Oleh karena itu, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala mengatakan, telah bercerita kepada kami orang-orang yang kanu yukri'unana. Mereka orang-orang yang membacakan dan mengajarkan ilmu kepada kami. Bahasanya mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah mereka jika belajar 10 ayat, maka mereka tidak tinggalkan 10 ayat tersebut sampai mereka mengamalkan isinya. Sehingga fata'alamnal Qur'ana wal amala jami'a. Kami belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an jami'an dua-duanya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih di halaman 23. Disampaikan oleh penulis bahasanya tidak mengamalkan ilmu ada dua macam. Yang pertama, tidak itimar melaksanakan hal yang wajib menurut syariat. Dan tidak berhenti dari hal-hal yang haram menurut syariat. Maka tidak mengamalkan ilmu dalam artian tidak melaksanakan kewajiban dan tidak meninggalkan larangan. maka ini adalah salah satu bentuk dosa besar. Wa alaihi, dan dengan pengertian ini tuhmal dimaknai dan ditafsirlah berbagai macam ayat dan hadis yang berisi ancaman untuk orang yang meninggalkan mengamalkan ilmu. Kemudian macam yang kedua, dalam meninggalkan hal-hal yang mustahab, wa tarku ijtinabil makruhat, dan meninggalkan dan tidak menjauhi hal-hal yang makruh. Maka orang semacam ini boleh jadi dicela, namun tidak termasuk dalam hadis-hadis berisi ancaman. Ila akan tetapi, seorang yang berilmu dan penuntut ilmu, sepatutnya keduanya adalah rutin mengerjakan hal-hal yang sunnah dan menjauhi hal-hal yang makruh. Wallahu a'lam. Ada catatan kaki. Basatul kalama, aku menjelaskan panjang lebar masalah ini, pentingnya melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah dan meninggalkan hal-hal yang makruh di kitabnya Sa'adul Salam Barjas berjudul Dauratul Ihtimam Bijus'iyati Syar'iyati Ilman wa Amala. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, miskin kulal miskin. Miskin di sini artinya orang yang patut dikasihani. Orang yang patut dikasihani, yang betul-betul patut dikasihani, adalah orang yang terbuang umurnya dalam ilmu, namun ilmu tersebut tidak dia amalkan. Fafatahu li dhati dunya, la dhati dunya, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena sibuk dengan ilmu. Teman-temannya pada hura-hura, senang-senang, pada gonta-ganti pacar, dia sibuk dengan buku, sibuk belajar. Maka hilang darinya kenikmatan dunia. Namun karena ilmu itu sekedar dipelajari, tidak diamalkan, maka lanjutannya dia juga kehilangan nikmat akhirat. Maka dia kehilangan nikmat akhirat. Ini tentu satu hal yang sangat-sangat merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Tidak dapat nikmat dunia, tidak dapat nikmat akhirat. Faqadima muflisa, maka datanglah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bangkrut. Ma'akuwatil hujjati alaihi, dalam keadaan dia memiliki hujah alaihi, memiliki hal yang akan menuntutnya, yaitu memiliki ilmu yang akan menuntutnya. Kenapa aku tidak diamalkan? Kenapa aku tidak dipraktikkan? Ya, kemudian sedikit penghalang yang ketiga, mengandalkan buku tanpa guru. Sebagian penuntut ilmu yang melihat dirinya punya kemampuan untuk mengambil ilmu dari buku tanpa merujuk kepada guru atau ulama untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan yang ada di buku dan mengurai hal-hal yang membingungkan di buku. Dan ini adalah percaya diri, PD yang menjadi penyakit. Tolama, dan seringkali kami jumpai orang-orang semacam ini, kami melihat sur'ahu korban dari penyakit ini membudhin orang-orang yang terbuang. Dan dia adalah orang yang mubaatin, dijauhkan dari barisan orang-orang yang berilmu. Betapa banyak kesalahan mereka dan betapa jauh jalan mereka dan betapa jelek kontradiktifnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkama. Siapa yang belajar namun dari perut-perut buku, yaitu semata-mata mentelaah buku, maka dia menelantarkan berbagai macam hukum, banyak hukum yang tidak dia ketahui. Sebagaimana ada sebagian yang mengungkapkan, min a'damil baliyah, termasuk bencana yang paling besar, as-sahifah, tasyayyurul sahifah, berguru dengan buku atau alladzi ta'allamuna minas suhuf, yaitu orang yang semata-mata belajar dari lembaran-lembaran buku. Al-Faqih Sulaiman Ibn Musa mengatakan, kana yuqal, ada ungkapan yang mengatakan, janganlah kalian belajar baca Al-Quran dari mushafiyin. Orang yang belajar Al-Qurannya otodidak. Jadi tidak mungkin, tidak bisa. Ya. Tidak bisa belajar Al-Quran otodidak. Dan janganlah belajar ilmu dari sahfiyin, orang yang hanya baca buku. Ingat, yang hanya baca buku. Ya, Al-Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi, dan dia adalah orang yang dalam ilmu dan yang lainnya setara dengan Auza'i, mengatakan, kana yuqal, ada ungkapan yang mengatakan, janganlah kalian ambil ilmu dari sahfi, dari orang yang hanya belajar dari buku, janganlah kalian ambil dan belajar Al-Quran dari mushafi. Waqadiman qil, dan dulu diungkapkan, mangkana syekhuhu kitabahu, siapa yang gurunya adalah bukunya, kana khata'u aktsara min shawabihi, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya, walaqad asana Abu Hayyan An-Nahwi, sungguh telah bagus ungkapan yang disampaikan oleh Abu Hayyan, seorang pakar nahwu, ketika beliau mengatakan, yadhunu al-khamru, ya, orang yang awam, orang yang tidak tahu, mengira bahasanya annal kutba tujdi, bahasanya buku itu bermanfaat. Akhal fahmin, untuk orang yang punya pemahaman, li idrakil ulumi, untuk memahami ilmu. Wa may yadril jahulu bi anna fiha, namun orang yang bodoh tersebut tidak mengetahui bahasanya di buku itu terdapat ruwamidha, hal-hal yang samar, hayyarat aqlal fahimi, yang membuat bingung akal orang yang memiliki pemahaman. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin, jika engkau menginginkan ilmu tanpa guru, dolal ta'anis siratil mustaqimi, maka engkau akan terlantar, akan tersesat dari jalan yang lurus. Watal tabisul umuru alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi, dan berbagai macam perkara itu taltabis, membuat engkau bingung. Berbagai macam perkara itu taltabisu alaik, membuatmu bingung, sehingga engkau, jadilah engkau lebih tersesat daripada Tuma Al-Hakim. Ya, kisah tentang Tuma Al-Hakim insyaAllah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Dan para ulama telah menjelaskan makna dan maksud, yang karenanya seorang penuntut ilmu itu ulzima, diharuskan untuk mengambil ilmu dari mulut para ulama. Di antaranya dalam perkataan Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, beliau dijumpai dalam buku berbagai hal yang menghalangi dari ilmu. Wa ya ma'dumatun, dan itu sesuatu yang tidak ada pada seorang guru. Apa itu yang menghalangi dari ilmu? Yaitu tashif, yaitu salah baca al-arid yang terjadi karena kerancuan huruf, ma'adami lafzi. Karena tidak adanya pengucapan, wal ghalat barughatul basari. Dan kesalahan itu burughatul basar. Dampak dari pandangan kurang lebihnya, waqilatul khibrati bil i'rab, dan miskin dan sedikitnya penguasaan terhadap i'rab. atau rusaknya yang ada dari buku dan memperbaiki buku dan menulis sesuatu yang tidak bisa dibaca dan membaca sesuatu yang tidak ditulis. Madzhab sahibil kitab, kemudian apa madzhab dan aliran penulis buku, kemudian jeleknya penyalinan, jeleknya kutipan, kemudian seorang pembaca menggabungkan hal-hal yang harusnya tidak digabungkan dan campur baur dasar-dasar pengajaran. Wadiku al-fadhin dan disebutkanlah berbagai macam lafad yang memiliki makna istilah dalam ilmu tersebut. Maka itu semua faktor penghalang untuk bisa memahami ilmu. Dan seorang murid itu nyaman minta kalufiha, terbebani itu semua manakala dia membacanya alal mu'alimi, bersama guru. Maka jika keadaannya demikian, maka membaca buku di hadapan para ulama itu lebih manfaat, lebih mulia daripada baca sendiri. Dan itulah yang kami inginkan untuk kami jelaskan. Dan beliau, siapa tadi? Ibnu Battal telah menyebutkan sebelum alasan ini, 5 alasan yang menjelaskan tentang sebab yang karenanya belajar melalui mulut para guru lebih utama daripada belajar dari buku. Maka silakan lihat Syarah Ihya Ulumuddin karya Az-Zabidi ya rahimallahu taala. Namun tentu tidaklah diingkari manfaat dari rajin mentelaah, rajin membaca. Terutama di zaman ini, apalagi bacaannya adalah bacaan yang berkualitas. Berkualitas cetakannya, berkualitas penulisnya, berkualitas hasil tulisannya. Maka tentang untuk mendudukkan hal ini, tentu ada beberapa poin yang perlu dipahami. Yang pertama, ada sejumlah ilmu yang memang betul-betul tidak bisa dipelajari tanpa guru, yaitu baca Al-Quran. Kemudian ada sejumlah ilmu yang tidak bisa dipahami kecuali dasar-dasarnya dipelajari bersama guru. Itu ilmu fikih, usul fikih, akidah, dan yang lainnya. Dia tidak bisa dipelajari kecuali dasar-dasarnya sudah dipelajari terlebih dahulu bersama guru. Dan seorang yang sudah mempelajari dasar-dasar ilmu tersebut dari guru, maka dia bisa memperkaya ilmu, memperkaya wawasan dengan literasi yang kuat, dengan semangat membaca yang luar biasa. Dan membaca yang cerdas dan bukan asal membaca. Kemudian poin yang kedua, berkenaan dengan tema yang kita bahas, maka ilmu itu ada 2 macam. Ada yang mimbabi riwayat dan ada mimbabi diroyah. Ada ilmu itu babnya adalah bab riwayat. Riwayat itu ya harus ada orang sebelumnya yang mengajari. Dan ada ilmu yang dia adalah babnya adalah bab diroyah. Bab tentang kesungguhan untuk mengkaji. Nah, ilmu yang babnya bab riwayat, ilmu tentang Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu tajwid, itu babnya bab riwayat. Sedangkan ilmu yang babnya adalah bab diroyah, maka semata-mata jika cuma untuk mendapatkan ilmu, lain dengan berkahnya ilmu ya. Kalau belajar dengan guru itu ada barokah ilmu. Kalau semata-mata untuk mendapatkan ilmu, maka jika ilmunya adalah ilmu yang ternilai diroyah, ilmu karena hasil tekun belajar, tekun mentelaah, ya maka tidak harus dengan guru. Oleh karena itu, maka tadi kita baca, jangan belajar Quran sama mushaf itu sangat betul. Karena karena ilmu Quran, bagaimana kebacaan yang benar, makhot yang benar, itu perlu guru yang membimbing. Kemudian poin yang ketiga, berkenaan dengan masalah kegiatan membaca buku, apakah itu tidak menghasilkan ilmu, maka perlu dilihat. Perlu dilihat kualitas buku. Berkenaan dengan tadi yang kita baca, bahasanya dalam buku itu terdapat potensi salah paham. Ini tidak ada pada guru. Ini tidak benar kalau dimutlakkan demikian. Guru juga punya kemungkinan untuk salah paham. Probabilitasnya sama untuk salah paham. Ya, tadi kita baca apa tadi? Ya, bahasanya dalam di buku itu terdapat ruamid, hal-hal yang tidak jelas. Yang bisa membingungkan akal orang yang paham. Maka perlu didudukkan bahasanya potensi salah itu tidak hanya pada guru, namun juga ada pada buku. Ini salah cetak, harusnya ada lanya, kemudian lanya hilang, misalnya. Laya juzu, gitu harusnya. Lanya karena dan salah cetak jadi ya juzu. Ada peluang demikian. Namun salah paham juga ada peluang pada guru. Oleh karena itu, belajar ilmu dengan guru itu sangat berbahaya, ya, terutama di masa silam. Ketika terutama ketika buku itu tidak berharokat, tidak ada keterangan-keterangan tambahan untuk memperjelas maksud buku. Nah, ini yang maka tadi kita baca perkataan perkataan Ibnu Butlan. Ya, maka ada kesalahan bacaan, ada tashif. Ini artinya buku yang tidak berkualitas. Tadi ada mana tadi? Pendapat yang dianut oleh penulis buku, jeleknya cetakan, jeleknya kutipan. Nah, ini semua jadi penghalang buku, penghalang ilmu. Ya, maka perlu dibedakan antara orang itu membaca buku asal buku dengan orang yang membaca buku selektif. Bukunya berkualitas, cetakannya bagus. Ini kecetakannya cetakan yang berkualitas. Ya, maka orang yang selektif dalam memilih buku bacaan, bahan bacaan, dia hanya yang mau berkualitas, penulisnya jelas, siapakah beliau, dan apa sumbangsihnya dalam dunia ilmu, dan seterusnya. Itu yang dibaca, maka itu menghasilkan. Tapi kalau asal baca, orang tidak tahu ini bacaan ini berkualitas ataukah tidak, yang penting asal baca. Nah, ini yang tersesat dari surat al-mustaqim. Itu tiga poin yang patut untuk didudukan untuk ungkapan siapa yang gurunya adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Maka perhatikan ada ilmu yang memang sama sekali tidak bisa tanpa bimbingan guru, dan ada ilmu yang bisa dengan bimbingan guru. Kemudian ilmu itu ada ilmu babnya bab riwayat, dan ada babnya bab diroyah. Kemudian ya, bedakan antara kondisi kualitas yang jelek, ya, semacam sakmun naskhi tadi, penyalinannya itu rusak dan jelek, dengan buku yang berkualitas, tidaklah terbit kecuali setelah melalui berbagai macam tahap penelitian dan pengkajian. Nah, demikian yang kita kaji sebatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, ya kiat yang pokok adalah belajar adab, adab menjadi orang yang berilmu. Ini, karena adab orang yang berilmu inilah yang akan menghancurkan kesombongan orang-orang yang berpulang sombong dengan ilmunya. Sadari bahasanya ilmu itu membuahkan kesombongan sebagaimana harta membuahkan kesombongan. Maka kendalikan diri. Ini, minta kepada Allah supaya diberi ketawaduan. Nah. Maka yang pertama boleh jadi karena sebab kurang ikhlas, kurang maksimal ikhlasnya, maka luruskan niat. Kemudian yang kedua secara teknis ada kendala teknis, kurang maksimal belajar apa qiraatul kutub, mengikuti kelas qiraatul kutub, latihan membaca, ada yang ngoreksi. Nah, hubus syuhrah wa risaah. Ya, ya, gimana mengkiat untuk menghadapi penyakit ingin terkenal dan ingin dihormati orang? Ya, kembali kepada ikhlas. Kata kuncinya adalah ikhlas. Hubur asa ingin supaya dihormati orang, dielulukan orang, itu sebabnya tidak ikhlas. Ya, hubus syuhrah, pengen populer, pengen terkenal, itu sebabnya karena kurang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas itu semangat menyembunyikan amal, lah ini pamer amal supaya terkenal, ternyata tidak terkenal. Akhirnya cuma sekedar jadi penyakit, pengen terkenal saja. Ya, maka kata kuncinya kembali kepada ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.